Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab fiqh ta'amul baina zawjain karya Mustafa ibn al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada poin pembahasan ketika terjadi ketegangan dan keributan di antara suami dan istri, maka upayakanlah untuk tidak melibatkan orang lain. Selesaikanlah berdua. Kemudian penulis akan bawakan contoh tindakan semacam ini dari peristiwa yang terjadi di masa silam. Wa yahduruni fi hadzal maqam, dan yang terpetik dalam benakku, yang hadir di kepalaku, fi hadzal maqam, dalam bahasan ini adalah satu kisah yang terjadi atau dialami oleh Fatimah binti Utbah ibn Rabi'ah dengan suaminya Uqail ibn Abi Talib, yang kisahnya diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, yaitu At-Tabaqatul Kubra. Kata Mustafa al-Adawi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abi Mulaikah. Namun catatan kaki, sama Ibnu Abi Mulaikah dari Uthman itu bermasalah. Qal Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, Uqail Ibnu Abi Talib tazawwaja, menikahi Fatimah binti Utbah Ibn Rabi'ah. Dan Utbah bin Rabi'ah itu diantara tokoh gembong orang-orang musyrik. Wa kanat katsiratal mal, dan Fatimah ini adalah wanita yang kaya raya. Faqalat, maka di awal atau sebelum pernikahan Fatimah telah menegaskan masalah kebutuhan rumah tangga. Atazawwaju bika, kata Fatimah, aku mau nikah denganmu ala antat manali, dengan syarat engkau jamin hidupku. Wala unfik alaika, bukan aku yang menafkaimu wahai calon suamiku. Ini sebelum nikah. Sudah ditegaskan, meskipun duitku banyak, uang nafkah tetap darimu. Meskipun hartaku berlimpah, maka aku tidak mau keluar duit untuk keperluan rumah tangga. Perluan rumah tangga tugas suami, jangan menggantungkan pada istri meskipun istri berduit. Ini catatan kaki, ai la tatazawaj alayya, janganlah engkau menikahiku dengan maksud aku mu'ana, aku yang menafkahimu, mentang-mentang aku wanita kaya. Akhirnya persyaratan diterima, dan itu adalah perjanjian yang sejalan dengan akad nikah, sehingga bukanlah perjanjian yang bermasalah. Karena memang menurut syariat, suamilah yang menafkahi istrinya meskipun istrinya adalah wanita kaya. Ini sebagaimana sahabat Nabi Ibnu Mas'ud dengan istrinya, istrinya kaya. Ibnu Mas'ud lah yang menafkahi rumah tangganya dan istrinya. Maka perjanjian yang dibuat oleh Fatimah ini adalah perjanjian dalam pernikahan yang dibenarkan, karena tidak bertentangan dengan akad nikah dan maksud dari akad nikah. Qal fatazawwaja, akhirnya Uqail pun menikahi Fatimah. Non Fatimah ini adalah orang yang membanggakan leluhurnya. Dia bangga-banggakan bapaknya dan pamannya, padahal dua-duanya adalah tokoh orang musyrik yang mati dalam keadaan musyrik. Fakana idza dakhala 'alaiha, maka Uqail ini setiap kali atau jika masuk rumah, qalat, maka istrinya membangga-banggakan kehebatan bapak dan pamannya. Aina Utbah ibn Rabi'ah, aina Syaibah ibn Rabi'ah. Nah, di mana akhirnya mau membangga-banggakan, lu hebat, lu top, lu bapakku itu, wah, pamanku itu, hebat. Syaibah ibn Rabi'ah kan berarti pamannya ya. Yang kalau tidak salah ingat, dua-duanya ini Utbah ibn Rabi'ah sama Syaibah ibn Rabi'ah. Ini dua-duanya mati saat perang Badar. Qal fadakhala yauman wa huwa barima. Maka si suami ini pada satu hari pulang ke rumah istrinya, masuk ke rumah istrinya, bawa barima dalam keadaan lagi bosan, lagi bete, lagi tidak mood, lagi kemudian kondisi psikologinya sedang dalam kondisi tidak normal, masih dengar lagi istrinya yang bangga-banggakan bapaknya yang kafir, pamannya yang kafir. Aina Utbah ibn Rabi'ah, aina Syaibah ibn Rabi'ah. Maka karena lagi jengkel, ya, maklum saja ya, lagi barima, lagi lagi busan, lagi bete, lagi enggak nyaman perasaannya. Maka dijawab ketus, alayasariki idza dakhaltin nar. Nah, itu bapak sama pamanmu itu di sebelah kirimu kalau engkau masuk neraka. Nah, jadi tetangga dekatmu kalau engkau masuk neraka. Qal, kata yang menyampaikan cerita, fasadat ilaha thiyabaha. Mendengar kata-kata tersebut, marah nih istrinya ini, kemudian dia syadat ilaha thiyabaha, memakai pakaian lengkapnya. Ini pakaian untuk keluar rumah. Waqalat, dan dia mengatakan, la yajma'u ra'si wa ra'suka syai'un. Kepalaku dan kepalamu tidak boleh berada dalam di bawah atap yang sama. Artinya ini maknanya jengkel ya. Minimal maknanya demikian. Fa'atat Utsmana, lalu perempuan ini mendatangi Utsman, yang nampaknya Utsman ketika itu adalah khalifah di saat kejadian ini. Akhirnya sang khalifah ba'asa mengutus dua orang masing-masing dari keluarga istri dan keluarga suami untuk jadi wasit. Faba'asa Muawiyata, maka dia kirimkan Muawiyah yang ini masih satu kabilah dengan Fatimah. Wa Ibnu Abbas, dan untuk dari Ukail ini, maka dikirimlah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, wallahi la ufarriqanna bainahuma, demi Allah akan kupisahkan, akan kuceraikan keduanya. Di sisi yang lain, Muawiyah mengatakan, makuntu li ufariqa baina syekhain min bani Abdi Manafin. Tidaklah aku akan pisahkan dua orang dari bani Abdul Manaf. Qal fa'ataya waqad syadda alaihima athwabahuma. Fa'ataya, maka keduanya datang, Ibnu Abbas dan Muawiyah itu datang. Waqad syadda alaihima athwabahuma, dalam keadaan keduanya telah memakai pakaian lengkap keduanya masing-masing. Fa aslaha amrahuma, maka keduanya memperbaiki perkara kasus di antara yang terjadi di antara mereka berdua. Maka kasus ini pada akhirnya selesai tanpa harus melibatkan dua wasit, dua hakam yang diangkat oleh Utsman ibnu Affan. Nah, ini yang jadi diambil pelajaran. Fa'aslaha amrahuma, maka dia keduanya suami istri itu telah menyelesaikan urusannya tanpa perlu melibatkan orang lain. Qultu, kata Mustafa al-Adawi, fangdur, maka liatlah bagaimanakah keduanya telah memperbaiki hubungan di antara keduanya tatkala menjalar di antara keduanya problem dan keduanya tidak perlu menggunakan dua hakam, dua wasit yang telah disiapkan oleh Utsman, dan keduanya telah menggembok pintu keduanya. Artinya diselesaikan intern tanpa perlu melibatkan orang lain. Faya imra'atun, maka Fatimah ini adalah seorang perempuan yang mengalami apa yang dialami oleh umumnya perempuan. Minal iftikhar, ya, yang membangga-banggakan keindahan, yaitu keunggulan bapaknya dan pamannya. Wa fi ba'dil riwayat, dan di sebagian riwayat, annaha kanat taqulu, Fatimah ini mengatakan, aina alladhi riqabuhum, manakah orang-orang yang lehernya ka'bar kilfiddah, semacam ceret yang terbuat, teko yang terbuat dari perak. Ya, artinya keduanya, artinya Fatimah itu mengatakan ganteng, bapakku ganteng, paman-pamanku ganteng, lehernya indah, seindah ceret, ya, lekuan ceret, ya. Wa warajulun yatahammal, dan Ukail ini sebenarnya adalah tipe laki-laki yang sabar dengan omongan istrinya. Yauman ba'da yaumin, hari demi hari dah dia sudah sabar. Sumayati yaumun, kemudian datang tiba satu hari di mana ketika di hari tersebut dia murhaqun, dalam keadaan punya banyak beban, mut'am capek, dojir bosan. Lah kok dalam kondisi aslinya dia tipe penyabar. Tapi itu kalau kondisi psikologinya normal-normal saja itu, ya, masa bodoh dengan mau berbangga-bangga, ya, enggak, dia enggak pedulikan. Cuma ini pas kebetulan badan capek, perasaan juga lagi enggak karuan, kok dengar ucapan yang kurang nyaman didengar. Fataqulullahu, kok dalam kondisi semacam ini istrinya masih saja menyebut-nyebut itu. Enggak kemudian, oh ini sedang capek, butuh istirahat, biarkan tidur, jangan malah kemudian diberi cerita. Maka istrinya mengatakan, di mana Utbah bin Rabi'ah, bin Syaibah ibn Rabi'ah. Maka sang suami Ukail mengatakan pada istrinya, apa yang dia katakan? Di kirimu, sebelah kirimu, jika engkau masuk neraka. Fatalbas, maka Fatimah pun pakai pakaiannya, watatajih, dan pergi menemui Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radallahu anhuma. Maka Utsman pun mengirimkan dua hakam, dua wasit, namun tidaklah kedua wasit tersebut sampai ke rumah Fatimah dan Ukail kecuali keduanya telah damai. Itu Fatimah bersama Ukail. Keduanya telah menutup pintu, dalam artian menyelesaikannya secara intern. Falilahil hamdu. Fakada lika falyakun ahlul fadl wassalah. Maka hendaklah contoh di atas ini dilakukan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya kelebihan dari sisi agama, orang-orang yang ngaji, orang-orang yang belajar, hendaknya membangun rumah tangganya dengan mengikuti model di atas. Kalau bisa, masalah rumah tangga enggak perlu keluar dari rumah. keluar dari pintu rumah. Selesaikan internidala. Jadilah suami yang dewasa, jadilah istri yang dewasa. Jangan main lapor-lapor. Nah, ini suami lapor pada tetangganya, istri lapor pada tetangganya. Nah, ini lapor pada keluarga besarnya, ini lapor pada keluarga besarnya. Ini ya, sikap tidak dewasa. Namun ya, jadilah ya, suami yang dewasa, laki-laki perempuan yang dewasa. Selesaikan secara bijak, arif problem yang ada. Idza akhta'a ahaduhum, maka hendaklah jika ada pihak-pihak yang salah. Pihak-pihak yang salah, suami yang salah atau istri yang salah, maka hendaklah menjadi orang yang syari'al fai'ah. Segera untuk kembali syari'al aubah, segera untuk kembali syari'at taubah, segera untuk bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun pada orang yang mudah untuk bertaubat. Bukalah orang yang soleh, orang yang tidak punya salah. Ini termasuk diantaranya adalah dalam interaksi suami istri. Namun ciri orang yang soleh adalah mudah untuk insaf. Kalau itu maksiat dengan Allah, maka mudah untuk bertobat. Kalau itu adalah keributan atau kemudian sikap dengan pasangan, maka segera insaf, kemudian mudah untuk meminta maaf. Kemudian poin selanjutnya adalah husnul mu'asaratin ma'a husni ibadatin. Ya, pergaulan yang baik diiringi dengan tetap menjaga ibadah. Ibadah kepada Allah itu diperhatikan dengan baik, pergaulan, interaksi, hubungan suami istri juga dijaga sebaik-baiknya. Maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang laki-laki yang ya, adalah seorang yang sangat baik interaksinya. Latifan fil muda'abah, beliau adalah seorang yang lembut ketika bercengkrama dengan keluarganya. Beliau pun bercengkrama ya, dengan keluarganya. Namun di waktu yang sama beliau memotivasi keluarganya untuk taat pada Allah Azza wa Jal, dan beliau adalah seorang yang memperbanyak ibadah. Maka di antara contoh kelembutan Nabi dan cengkrama Nabi dengan keluarganya, hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ada dalam min hadis Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, kan al-Habasyu, ada sejumlah orang Habasya, orang Ethiopia yang bermain dengan tombaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi untukku, wa ana angduru, dalam keadaan aku nonton permainan mereka di belakang, di balik pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famaziltu anduru, maka aku terus menerus nonton permainan mereka. Hatta kuntu ana ansarifu, sampai aku sendiri yang memilih untuk bubar. Faqduru qadral jariyah, maka maka pahamilah bagaimanakah seorang gadis belia, wanita yang masih belia, hadisati sini, yang masih belia usianya, yang tentu hari sati ala lahwi, suka dengan hiburan dan permainan. Dalam satu riwayat Nabi SAW berkata kepada Aisyah, wahai Humaira, apakah engkau ingin nonton mereka? Maka Aisyah mengatakan, naam, iya. Di catatan kaki, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan di Fathul Bari, bahasanya ya Humaira ini riwayat Nasa'i, dan beliau nilai ya, sanadnya sahih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun beliau tidak gemar dengan permainan-permainan, namun beliau ya, mau meluangkan waktu nemeni, ya, memfasilitasi istrinya nonton. Padahal dia juga tidak menikmati, Nabi juga tidak menikmati tontonan. Nah, ini tentu tidaklah dilakukan kecuali suami yang masya Allah baiknya. Dia tidak suka, namun istrinya suka, maka dia pun memfasilitasinya, dia pun menemaninya. Mungkin tentu ini adalah keteladanan dan contoh suami, sikap suami yang sangat luar biasa baiknya dan bagusnya. Umumnya suami, ya, kalau mau nonton kira-kira yang kita sepakat, kamu suka, saya suka, nah, jalan kemana yang kamu setuju, saya setuju. Nah, namun Nabi, ya, nah, kamu suka apa, tak temani. Mungkin ini satu hal yang luar biasa. Namun di lafaz yang lain, sebagaimana telah pernah kita baca di Adabus Sifat, Aisyah sebenarnya juga enggak suka nonton juga. Cuma Aisyah itu pingin orang-orang pada istri yang lain pada tahu betapa besarnya cinta Nabi dengan dirinya. Maka dia lama-lamain, dia cuma melihat Nabi bersedia berlama-lama nemeni aku. Dia cuma ingin mau menunjukkan pada istri-istri yang lain betapa besarnya cintanya Nabi pada dirinya. Maka Aisyah pun berlama-lama, Nabi juga tetap begitu, ya, sampai Aisyah merasa sudah terlalu lama, ya, baru kemudian berhenti. Dan hadis ini diantara dalil, di antara faedah kandungan hadis ini, di samping masalah rumah tangga, kandungan yang lain, hadis ini dalil sebagian ulama di luar jumhur yang mengatakan bahasanya perempuan boleh melihat laki-laki. Perempuan itu boleh melihat laki-laki asalkan biduni syahwah. Apakah tanpa kemudian menikmati tanpa syahwat, tanpa menikmati wajahnya dan seterusnya, cuma sekedar lihat dan tahu, maka itu tidak mengapa. Karena Aisyah nonton laki-laki Habasyah yang bermain. Dan ini adalah alasan dan istidlal yang sangat bagus dan cukup kuat. Adapun jawaban jumhur ulama yang mengharamkan pandangan perempuan pada laki-laki meskipun biduni syahwah dengan mengatakan itu yang dilihat adalah sekedar permainannya dan bukan orangnya, itu satu hal yang sulit untuk sulit ada di alam nyata. Ini ada orang, ini ada orang bermain perang-perangan, terus ada perempuan nonton, namun yang ditonton cuma global gerakannya macam-macam tanpa lihat orangnya, tentu satu hal yang cukup repot untuk menonton dengan gaya semacam itu. Permainannya bagus, namun wajahnya kayak apa? Tidak tahu, ya, pokoknya wajah yang main seperti apa tidak jelas. Ini tentu cara nonton yang cukup merepotkan dan menyulitkan. Dan bermainnya orang-orang Habasyah, mereka main tombak ini di masjid dan itu saat hari raya. Ini, maka tidaklah tepat menjadikan hadis ini sebagai dalil bahasanya masjid itu adalah tempat latihan perang gitu. Ini satu hal yang kurang tepat, karena pertama mereka bermain tombak ini adalah permainan hiburan karena hari raya dan bukan karena persiapan perang. Kemudian di sini terdapat pelajaran yang lain, bahasanya perempuan yang masih usianya itu belia, itu lebih punya kecenderungan hal-hal yang bersifat main permainan dan hal-hal yang semacam itu, maka ini wajib disadari oleh para suami. Semuanya ada resikonya. Kalau kemudian cari istri kemudian gadis belia, nah itu harus nyisihkan banyak waktu untuk kemudian nemeni yang hiburan-hiburan dan kegiatan-kegiatan semacam itu. Lain hanya kemudian kalau nikah dengan janda, nikah dengan perempuan dewasa, itu sudah enggak gitu, sudah tidak lagi menjadi hobinya, kesukaannya, mungkin kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, orientasinya orientasi bisnis, menghasilkan duit, macam-macam. Itu kalau cuma sekedar hiburan itu, ya untuk selingan saja, tidak kemudian porsinya banyak. Ini apa kegiatan yang bisa menghasilkan duit? Nah, itu pikiran perempuan yang sudah dewasa cenderung demikian. Aktivitas yang menghasilkan duit. Adapun yang muda, yang belia, maka ini jalan-jalan kemana? Itu agendanya itu ya, jalan-jalan kemana? Kemudian nonton apa? Terus kemana? Itu porsi untuk itu banyak. Namun kalau lain halnya dengan, karena sebagian yang beliau katakan hadis atas sini, ya maklumilah perempuan yang masih belia. Gimana perempuan yang masih belia? Harisah alal lahwi, suka dengan hal-hal yang bersifat hiburan. Ini risiko kalau cari istri perempuan yang belia, selisihnya 10 tahun di bawahnya misalnya. Nah, itu harus meluangkan banyak waktu untuk semacam ini. Namun kalau perempuan tersebut adalah perempuan dewasa, yang sudah berumur, ini kecenderungannya tidak demikian. Kemudian wa min dzalika, contoh yang lain diatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, aku berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu safar. Wa ana jariyatun, dan ketika itu aku masih belia, dan ketika aku belia lam ahmil al-lahma, aku belum gemuk. Aku belum membawa daging, maksudnya aku belum gemuk. Wa lam abdun, dan aku belum gemuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada rombongan yang lain, taqaddamu, silahkan kalian duluan, saya tak di belakang. Maka rombongan yang lain pun duluan. Kemudian Nabi berkata kepadaku, ta'alaya ta'alai hatta usabiqoki. Ayo mari kita lomba lari. Maka aku pun berlomba lari dengan Nabi dan hasilnya sabaqtuhu, aku menang. Fasakata anni, maka Nabi diam saja, artinya maksudnya berlalulah sejumlah waktu lamanya. Hatta idza hamiltul lahma, sampai aku dalam keadaan sudah bawa daging, artinya gemuk. Wa baduntu, dan aku gemuk. Wa nasitu, dan aku pun lupa kalau pernah mengalahkan Nabi dalam satu lomba lari. Khotsu, maka ketika itu aku dan berangkat bersama Nabi di satu safar, dan Nabi berkata kepada manusia, kepada anggota rombongan yang lain, silakan kalian duluan. Maka orang-orang pun berangkat duluan atau berada di depan Nabi. Tsumaqal, kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, mari kita berlomba, lomba lari lagi. Fasabaqtuhu, maka aku lomba lari dengan Nabi. Fasabaqani, dan Nabilah yang mengalahkanku. Faja'ala yathaku, maka setelah menang, maka Nabi ketawa-ketawa. Wa yaqul, sambil mengatakan, hadi bitilka, ini adalah balasan, pembalasan untuk yang dulu. Ya, maka di sini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun keakraban dengan main kejar-kejaran dengan istrinya atau lomba lari dengan istrinya. Namun kegiatan semacam ini Nabi contohkan tentu di tempat yang aman, tidak ada orang, bukan kemudian di pantai dilihat banyak orang, ditonton banyak orang atau semacam itu. Namun di tempat sepi nih, orang padahal sudah pergi semua, Nabi masih istirahat. Ini boleh jadi ketika itu safar, singgah. Maka Nabi minta ya, sana duluan. Nabi teman Aisyah masih ketika keadaan sepi, kemudian baru kemudian ada aktivitas semacam itu. Kemudian pembintalika contoh yang lain diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik radallahu anhu, beliau mengatakan At-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah satu istrinya dan bersama salah satu istrinya tersebut Ummu Sulaim ibunya Anas. Ya, faqala, lalu Nabi mengatakan Waihaka ya Anjasah, celaka engkau wahai Anjasah, ruwaidaka, hendaknya engkau berjalan pelan, ruwaidaka adalah engkau jalannya pelan, saukan bil kawarir, karena engkau sedang menggiring piala-piala kaca. Lihat catatan kaki. Sabaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerupakan perempuan bil kuwarir, dengan piala kaca. Wa amara Anjasata, dan Nabi perintahkan Anjasah untuk bersikap lembut fi insyadihi, ketika dia membacakan syair, melantunkan syair, wa wayahdu, saat dia menggiring lil ibili, unta. Fa innal ibla, karena yang namanya unta, idza sami'a, jika dia mendengar sautal hadi, suara orang yang menggiringnya. Maka beda antara hadi dengan hadi. Hadi pemberi petunjuk, hadi penggiring unta. Unta itu ada yang nuntun. Kalau kita lihat, maka unta itu ada yang ketika orang itu, ada orang naik unta, maka ada yang di bawah megangi unta, kemudian nuntun unta tersebut berjalan. Nah dan supaya unta itu lebih semangat dalam berjalan, maka ada syair-syair khusus. Ini ada syair-syair khusus yang dikenal oleh orang Arab, dibacakan. Nah ini nanti untanya semangat jalan. Kalau cuma dituntun biasa dengan jarak yang jauh, lama-lama dia lemes. Kalau ada hiburannya, wah itu unta ini jalannya wah semangat. Maka orang yang sudah nonton unta tadi kemudian membacakan syairnya. Syairnya disebut hida atau huda. Sedangkan orang yang nonton yang plus baca huda disebut hadi. Asra'at, maka jika dia mendengar suara orang yang al-hadis, orang penuntun unta yang menuntun unta sambil membacakan syair untuk menuntun unta, syair saat menuntun unta, asra'at, maka dia jalannya cepat. Fa khasyya 'alan nisa, maka Nabi khawatir nasib para perempuan yang ada di atas, yang ada di pepelana unta atau di tanduk unta, min su'atiha, karena cepatnya jalan unta ini. Jadi ringkasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bepergian bersama istrinya, dan di antara rombongan istrinya terdapat Ummu Sulaim. Nah, ketika itu yang bertugas untuk nuntun unta adalah seorang bernama Anjasha. Anjasha ini adalah seorang yang dan dia seorang yang punya kelebihan dalam masalah suara. Suaranya bagus. Dan dia nuntun unta supaya unta itu semangat jalannya, maka dia pun membacakan huda. Karena huda dan yang melantunkan adalah orang yang bagus suaranya, wah, unta itu energiknya luar biasa. Energiknya luar biasa. Maka Nabi khawatir nanti jatuh atau semacam itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wai haka ya Anjasah, waidak, pelan-pelan saja. Nih, jangan buat unta itu jualannya kencang. Saukan bil kuarir, ingat engkau sedang menggiring perempuan yang ada di atas unta-untamu. Unta yang jadi tanggung jawabmu adalah perempuan-perempuan yang mereka itu adalah bagikan piala-piala kaca." Ya, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dan menamai perempuan dengan kuarir, yang artinya gelas-gelas kaca atau piala-piala kaca. Ini menunjukkan hendaknya laki-laki itu hati-hati dalam bersikap dengan wanita. Hatinya itu seperti kaca. Nah, hatinya itu hati yang seperti kaca. Gimana kaca itu kalau pecah nggak bisa lagi diperbaiki, pecah ya sudah pecah. Lain kalau besi pecah ini ya mungkin bisa dilas lagi, bisa apa itu, kemudian bisa dilim, bisa dijahit. Kalau kain ya sobek, bisa dijahit. Kaca pecah, ini gelas pecah itu nggak bisa. Kemudian dilem atau dilas atau di ini tidak bisa. Maka sikapilah dengan lembut. Jangan suka kemudian memberi harapan yang tidak jelas. Jangan beri harapan, berikan kepastian. Jangan berikan harapan, namun berikan kepastian. Ini sudah jatuh cinta, terus ternyata kecewa, wah itu dia akan bilang semua laki-laki brengsek. Kenapa? Piala kaca, karena ini gelas kaca yang hatinya sudah pecah. Maka seringkali kesimpulannya demikian. Tidak, yang brengsek bukan cuma yang memberikan harapan-harapan palsu tadi, tidak. Namun kemudian dia main generalisir, wah. Laki-laki tidak ada yang becus, laki-laki itu pengkhianat dan semacam itu. Maka hati-hati, jangan permainkan hati wanita. Jangan permainkan hati wanita, bahaya, kasihan. Kalau laki-laki patah hati, putus cinta, cari yang lain sudah selesai gampang. Perempuan tidak bisa. Kalau kemudian sudah terlanjur sangat cinta, kemudian pecah, itu hatinya enggak bisa disusun lagi. Hatinya enggak bisa disusun lagi, disusun secara baik, enggak bisa. Itu istimewanya wanita, sehingga hati-hati dalam bersikap dengan perempuan. Maka demikian juga ketika ketika seorang itu kemudian punya anak perempuan, maka jangan disikapi kayak anak laki-laki, beda lembutnya, beda ini. Demikian juga bersikap dengan istri. Maka pelajaran yang wajib untuk kemudian dipelajari oleh seorang suami ketika dia menikah adalah karakter wanita. Jangan dia sikapi istrinya itu seperti teman-teman laki-lakinya. Dia punya teman laki-laki, kemudian dia sikapnya dulu ketika masih bujangan sama ya seperti itu dengan sama laki. Lah itu diterapkan sama istrinya. Dia sikapi istrinya sebagaimana teman laki-lakinya. Nah, ini tidak bisa. Perlu belajar psikologi wanita. Dan itu ya harus dipelajari baik-baik agar rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Sebagian rumah tangga itu gagal karena suami yang tidak bisa menyelesaikan periode belajar psikologi wanita, psikologi istrinya. Dia tetap kemudian tidak bisa mengubah karakter dan kebiasaannya. Istrinya itu dianggap teman laki-lakinya, teman kosnya dulu. Ya kemudian disikapi semacam itu. Padahal ternyata bedanya. Ya, kalau dulu kemudian dengan teman laki-lakinya naik motor kenceng enggak apa-apa. Oh, kalau sama perempuan itu kenceng itu dianggap enggak cinta gitu. Ngebut itu dianggap enggak cinta, enggak dianggap enggak sayang. Nah. Sudah kemudian dijiwit kok belum kemudian berubah. Oh, itu enggak perhatian dan seterusnya. Padahal ini sudah hampir telat dan sebagainya itu enggak bisa di ini. Boleh jadi enggak bisa dimengerti. Pokoknya harus pelan. Meskipun kalau si perempuan ini naik motor sendiri dia juga ngebut gitu kan. Kalau dia dibonceng suaminya maunya bonceng dibonceng pelan enggak kemudian enggak gunjal-gunjal dan seterusnya. Ya, maka jangan jadikan istri sikapi istri sebagaimana sikapi teman kosnya ya. Wah, ngebut kenceng seenaknya, gonjal ya tinggal kemudian ya dinikmati begitu saja. Nah. Maka perempuan itu unik, padahal dia sendiri itu juga ngebut kalau naik motor ya. Dia sendiri naik motor ngebut ya. Bahkan dia termasuk bagian dari pembalap di dunia wanita. Nah, ketika kemudian dia bonceng suaminya dia tuntut pelan-pelan. Paling banter kecepatan 50 kan, padahal biasanya naik motor biasanya paling minimal 70 lah, ini kok harus kemudian timik-timik kan. Nah, makanya jadi problem. Hal-hal yang sepele semacam ini jadi masalah. Ya, maka perlu belajar untuk bersikap dengan gelas kaca. Ini bukan besi, ini bukan gelas besi, bukan ini namun gelas kaca. Wa ta'tihi zaujatuhu wa huwa mu'takifun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatang oleh istrinya saat beliau iktikaf. Maka Nabi pun duduk bersama istrinya kemudian ngobrol dengan istrinya di tempat iktikafnya selama beberapa waktu lamanya. Tsumma yaqumu ma'aha, kemudian Nabi pun berdiri bersama istrinya kemudian mengantar istrinya, membalikkan istrinya sampai ke tempat yang dekat dengan rumah istrinya. Tepatnya ada di catatan kaki diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Safiyah binti Huyai Ummul Mukminin. Anna haja'at, bahasanya Safiyah ini datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Nabi yang sedang itikaf di masjid di 10 akhir terakhir dari bulan Ramadan. Ya, fatahadatsat 'indahu, maka Safiyah ini pun ngobrol-ngobrol dengan Nabi beberapa saat lamanya, kemudian dia berdiri, tangkal ibu mau pulang, maka Nabi pun berdiri bersamanya, mengantarnya, ya kelibuha, mengantarnya pulang. Al-hadis. Maka Nabi SAW menerima kedatangan istrinya dan tidak merasa terganggu. Ini saya mau konsentrasi ibadah, diganggu lagi datang, jangan ngobrol lagi. Sudah tahu saya itu pamit mau iktikaf, mau konsen ibadah malah didatangi, dijak ngobrol, melihat kelonggaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seorang suami yang hatinya longgar, istrinya datang, pingin kemudian ya ngobrol, ya, Nabi layani dan Nabi tidak kemudian berat hati, kemudian menolak, kemudian Dan Nabi pun menemaninya, ikut ngobrol, tidak kemudian cuma diem saja. Ya udah kamu cerita, saya tak zikiran sambil zikiran. Tidak demikian. Maka Nabi seorang suami yang demikian longgar hatinya. Kemudian wa min dzalika, contoh yang lain tentang bagaimana kekelembutan Nabi dengan istrinya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radallahu anha. Qalat Aisyah mengatakan, kuntu al abu bil banat, aku bermainan dengan al banat, boneka perempuan. Ingda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakana li suahib, dan aku juga punya kawan-kawan perempuan, yal'abna ma'i, yang bermain bersamaku. Mainannya main gendong-gendongan, mainnya boneka, jadi ada main gendong-gendongan dan semacam itu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, jika masuk rumah, maka di dalam rumah itu ada Aisyah yang lagi mainan boneka dengan kawan-kawannya perempuan-perempuan. Maka ya taqom makna minhu, maka mereka pun pada sembunyi dari Nabi. Yaitu sembunyi di balik korden. Ya taqom makna itu dipakai untuk sembunyi namun di balik korden. Maka bagaimana sikap Nabi? Ngusir mereka pulang. Pulang sana. Enggak. Fayusaribuhunna ilayya. Maka Nabi SAW melepas mereka ilayya agar menemuiku. Fayala'abna ma'i. Maka kemudian mereka pun kembali bermain bersamaku. Oh ini lagi mainan ya. Oh maaf ini ganggu. Silakan aja diteruskan mainnya. Nabi malah mungkin jadi keluar rumah. Ya. Tadi mau masuk, mau istirahat dan sebagainya. Oh ya diteruskan aja mainnya. Saya tak, gak usah sembunyi-sembunyi. Ayo keluar-keluar. Ya. Diterusnya ini boneka-bonekanya ini belum selesai. Ya. Maka kemudian Nabi pun mempersilahkan mereka untuk main bersamaku. Ya tentunya karena rumah Nabi itu juga sempit, bisa kita bayangkan Nabi kemudian ngalah. Ya, keluar rumah. Ya, supaya Aisyah bisa melanjutkan bermain boneka-bonekaan dengan kawan-kawannya. Fahaya umul mukminin, maka ini dia adalah umul mukminin Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berumur 6 tahun, yang itu cuma akad nikah namun tidak satu rumah. Wa bana biha, dan Nabi satu rumah dengannya setelah Aisyah berumur 9 tahun. Dan Aisyah ini hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama juga 9 tahun. Nah, karena dan ini satu rumah dengan Nabi sejak di Madinah. Ya, mungkin di awal-awal pernikahan karena umur masih 9 tahunan, maka suka main boneka-bonekaan. Ya. Tala Abu Ma'a zamilatiha. Ya. Maka dia pun bermain dengan teman-teman perempuannya, wa suwayhibatiha, dan kawan-kawan kecilnya yang masih anak-anak kecil. Bilbanat, bermain dengan boneka-boneka perempuan. Yang dimaksud dengan bilbanat adalah aswar allati kanat tusna minal ihn, adalah satu boneka atau patung yang terbuat dari kapas atau dari kapas alahai atibana dalam bentuk anak perempuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Aisyah, maka kawan-kawannya pun pada bersembunyi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melepas mereka, membiarkan mereka untuk ketemu dengan Aisyah dan bermain dengan Aisyah. Fa ayyuhil min ba'da hadza ma'azzauja, maka manakah sikap lembut yang lebih hebat dibandingkan sikap lembut dengan istri semacam ini? Ya, berkaitan dengan masalah boneka perempuan, saya ingin bacakan penjelasan dari Fathul Bari. Maka Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan wastudilla bihadzal hadis, hadis ini dijadikan dalil bolehnya memiliki patung anak perempuan wala'ab dan bermain dengannya min ajla bil banat bihinna, dengan maksud kenapa punya patung atau boneka perempuan dengan maksud agar anak-anak perempuan bermain dengannya. Sehingga di sini adalah pengecualian dari keumuman larangan memiliki patung. Wa bihi jazama 'iyadun wa naqalahu 'anil jumhur. Inilah yang ditegaskan oleh 'Iyad, dan kata 'Iyad ini adalah pendapat jumhur ulama. Kata 'Iyad, jumhur ulama mengatakan larangan patung itu memiliki pengecualian, yaitu boneka boneka untuk mainan anak perempuan. Kata Iyad, ini adalah pendapat jumhurul fuqaha. Wa annahum, dan bahasanya jumhur, ajazu membolehkan, wa annahum, dan bahasanya jumhur membolehkan menjual al-la'ab lil banat, permainan untuk anak perempuan, untuk melatih anak perempuan ini sejak kecil untuk urusan rumah tangga dan anak, latihan gendong anak, pakai jarit, gendong anak dan seterusnya. Maka di sini disampaikan nukilan pendapat jumhur mengecualikan bolehnya memiliki boneka, boneka anak perempuan, dan bolehnya menjualnya. Boleh jualan dan boleh memiliki. Ya, tentu boleh jualan, boleh memiliki, kemudian boleh menggunakan. Ya. Namun ada pendapat yang lain. Wadhahaba ba'dhum ila annahu mansukhun. Bahasanya tentang bolehnya boneka perempuan untuk anak perempuan, itu ada ulama yang berpendapat kebolehannya itu sudah mansukh, tidak berlaku, dihapus dengan hadis-hadis yang melarang untuk memiliki gambar dan patung. Wa ilaihi mala Ibnu Battal, dan ini pendapat yang dicenderungi oleh Ibnu Battal. Wa haka, dan Ibnu Battal menceritakan dari Ibnu Abi Zaid. Ibn Abi Zaid menceritakan pendapat Imam Malik, bahasanya Imam Malik melarang, kariha, melarang seorang itu membeli patung atau boneka untuk anak perempuannya. Wa min sama, maka dari sana roja ad-Dawudi lebih merojihkan kalau isi kandungan hadis ini mansukh. Kemudian hadis ini diberi judul bab oleh An-Nasa'i, suami membolehkan istrinya untuk bermain dengan boneka-boneka perempuan. Nah, kalau judulnya An-Nasa'i, tidak membatasinya dengan anak kecil. Ketika istrinya masih tergolong anak kecil, tidak ada kalimat demikian, cuma bolehnya istrinya bermain dengan boneka. Wa fihi nadhar, dan tentu kesimpulan semacam ini kata Ibnu Hajar ini kurang tepat. Qalal Baihaqi, Baihaqi Asy-Syafi'i mengatakan setelah mentakhid hadis ini, sabatan nahyu, terdapat larangan untuk memiliki gambar dan patung. Fayuhmal, maka kita maknai bahasanya kelonggaran untuk Aisyah dalam hal ini qabla tahrim, sebelum adanya pengharuman. Dan ini juga pendapat yang ditegaskan oleh Ibnul Jauzi. Maka yang mengatakan mansukh dan ini sebelum diharamkan tadi ada Ibnu Battal, kemudian Ad-Dawudi, dan Baihaqi Asy-Syafi'i, kemudian Ibnul Jauzi. Qala al-Mundhir, al-Hafidz al-Mundhir mengatakan in kana al-la'bu kasurah, jika mainan itu betul-betul seperti gambar, fa wa qabla tahrimi, maka jelas itu adalah sebelum pengharaman. Wa ila faqat yusamma malaysa bi suratin lu'batan. Maka ada pun wa ila boleh jadi itu cuma dianggap saja bentuknya itu tidak begitu ya, persis. Namun ya itu sebenarnya bukanlah patung, bukanlah boneka sungguhan, namun disebut lu'bah mainan. Dan ini pendapat yang ditegaskan oleh Al-Hulaimi. Al-Hulaimi mengatakan jika ingkanat suratan kalwasan, jika gambarnya itu jelas gambarnya nih bentuk perempuan jelas, lam yajus, maka itu tidak boleh. Wa illa jaza, namun kalau tidak demikian maka boleh. Maka ada pendapat yang ketiga, ngasih rincian. Kalau tadi dikatakan kalau jumhurul fuqaha membolehkan dan menganggap ini adalah pengecualian. Kemudian ada sejumlah ulama yang mengatakan itu Mansur Ibn Battal, Ad-Dawudi, kemudian Ibnul Jauzi, kemudian juga Baihaqi. Dan ada pendapat yang ketiga yang merinci bagaimanakah hukum boneka perempuan, boneka untuk anak kecil. Maka jika gambarnya itu bukan gambar, cuma dianggap ini cuma dibuntel-buntel apa diikat ini misalnya dari kain dibuat sedemikian rupa, oh ini anggap kepalanya, padahal di situ nggak ada, cuma apa dan diikat ini bentuknya, ini dianggap kepala, ini kemudian badannya, namun tidak bentuk kepalanya itu tidak bentuk, cuma bentuk kain saja, gunduan kain, tidak kemudian berwajah dan seterusnya, boleh. Tapi kalau jelas ini ada, ini mukanya, mukanya pun jelas, hidung, mulut dan seterusnya, ini tidak boleh. Ini pendapat siapa tadi? Al-Mundhiri dan seorang ulama bernama Al-Hulaimi. Al-Khattabi mengatakan wa fil hadzal hadis, dalam hadis ini dalil bahasanya bermain dengan boneka anak perempuan laisa katalahi, tidaklah sebagaimana bermain gambar-gambar atau patung yang lain yang terdapat di sana larangan. Allati ja'a fiha al-wa'id, ada ancamannya. Maka Al-Khattabi sama dengan qadhiyat. Wa innama akhassa li Aisyah, Nabi memberikan keringan kepada Aisyah fiha, dalam masalah boneka, li anna idzaka, karena Aisyah ketika itu ghairu balighin, belum baligh. Maka kesimpulannya berkaitan dengan masalah boneka perempuan, boneka untuk anak perempuan, tadi kita telah bacakan di Fathul Bari ada 3 pendapat ulama jumhur, dan ini pendapat Iyad, mungkin yang dimaksud adalah Qadhi Iyad, demikian juga Al-Khattabi. Ini adalah memang pengecualian. Ini secara umum ya boneka perempuan boleh, dan itu adalah pengecualian dari larangan. Pendapat kedua mengatakan itu mansukh. Ini tadi pendapat banyak ulama, Ibnu Battal, Imam Malik, dikatakan ada pendapat Imam Malik, Dawudi, karena Imam Malik tetap melarang seorang bapak membelikan boneka untuk anak perempuannya. Imam Malik melarangnya. demikian juga pendapat Baihaqi dan Ibnul Jauzi. Dan ada pendapat yang ketiga, yaitu meminta rincian boleh dan tidaknya berdasarkan ini patungnya atau kemudian gambarnya itu detail ataukah tidak. Kalau gambarnya itu tidak detail, cuma ini dianggap kepala, ini dianggap badan, nah, tidak apa-apa. Namun yang detail itu tidak boleh. Wallah alam, untuk pendapat yang mengatakan itu mansukh, ini pendapat yang kurang tepat, karena nasakh itu hanya dilakukan manakala tidak mungkin jamak. Ya, tidak mungkin dikompromikan. Adapun hadis ini dengan hadis-hadis tentang masalah gambar dan patung, maka sangat mudah untuk mengkompromikannya, sebagaimana perkataan jumhur yang mengatakan di sini ada pengecualian. Ini sangat gampang, maka tidak perlu kemudian ngambil pilihan mansukh. Tinggal, ya, maka pendapat yang mendekati kebenaran, tinggal ada dua pilihan, antara pendapat yang mengatakan itu rukhsah secara umum, ataukah kemudian memberikan rincian antara yang gambarnya detail dan yang tidak. Ya, demikian yang kita bahas sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.